الحمد لله وكفى الصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفا أما بعد فيا أيها الإخوة في الله حفظكم الله saudara-saudaraku seiman dan seakidah yang semoga senantiasa mendapatkan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kajian tafsir akidah pada siang hari ini adalah surat An-Nisa ayat 123. Allah berfirman, "Laisa bi amaniyikum wa la amani ahlil kitab." من يأمل سوء يجزبه ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. Tidaklah angan-angan kosong kamu wahai orang beriman, dan bukan angan-angan kosong ahli kitab. من يأمل سوء يجزبه, barang siapa yang berbuat keburukan atau kejahatan atau kemaksiatan pasti akan dibalas dengan kejahatan tersebut, dan dia tidak akan mendapatkannya selain Allah Subhanahu wa taala, pelindung dan penolong. Saudaraku yang saya cintai karena Allah, ayat ini memberikan pelajaran pada kita semuanya yang berkaitan dengan keimanan atau akidah kita. Yang pertama, saudara sekalian, ayat ini memberikan peringatan kepada kita agar kita tidak terjatuh di dalam suasana yang membahayakan akidah kita. Suasana yang membahayakan akidah kita itu di dalam ayat ini disebut dengan al-amani, al-amani atau angan-angan, angan-angan kosong. Jadi seseorang menganggap bahwa dirinya layak menjadi penghuni surga atau layak sebagai orang yang mendapatkan pahala dari Allah hanya karena angan-angannya. Seperti apa? Seperti ungkapan, ah saya kan orang Islam, ah saya kan orang yang rajin ikut pengajian, ah saya kan orang yang sudah pernah haji. Jadi angan-angan inilah yang membawa dirinya seolah-olah layak menjadi penghuni surga atau layak mendapatkan pahala dari Allah, padahal sekedar amani atau angan-angan kosong. Maka di dalam asar dikatakan, laisal imanu bitamanni, iman itu bukan sekedar angan-angan kosong. Saudaraku sekalian, di antara fenomena yang kita dapatkan dari amani ini adalah sebuah pertanyaan yang sering kita dengar dalam acara-acara pengajian. Contoh, ya Ustaz, bukankah Indonesia ini penduduknya mayoritas beragama Islam? Tapi kenapa musibah bertubi-tubi? Azab Allah begitu banyak, dan yang banyak terkena adalah kaum muslimin. Apakah itu longsor, gempa bumi, dan lain sebagainya? Ini pertanyaan sebenarnya memang perlu dijawab. Tapi yang dikhawatirkan adalah pertanyaan ini menggambarkan betapa sebagian masyarakat sudah terkena virus amani. Katakanlah, na'am, secara pengakuan mayoritas beragama Islam. Sekarang pertanyaannya, benarkah keislaman dan keimanan itu mendapatkan pengakuan dari Allah. Karena iman bukan sekedar pengakuan. Iman atau akidah bukan sekedar angan-angan. Maka di dalam materi akidah yang berkaitan dengan tahqiqu makna syahadatain, mewujudkan, merealisasikan makna dua kalimat syahadat, itu diantaranya untuk membuktikan bahwa kita selamat dari virus amani, sehingga akidah kita tumbuh dengan subur, dengan baik. Di antaranya yang pertama adalah adanya al-yakin al-munafi lisyak, keyakinan ya, yang meniadakan keraguan. Sudahkah kaum muslimin termasuk kita semuanya di bumi Allah Indonesia ini yakin sepenuhnya isi Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas? Belum yang berkaitan dengan sunnah nabawiyah Al-Mutahharah. Benarkah kaum muslimin di bumi Allah Indonesia ini mengimani benarnya syariat Allah, mengimani pentingnya jihad fisabilillah, atau masih ada orang yang menentang syariat Allah, atau ada orang yang masih menertawakan dan menghina ajaran Allah yang bernama jihad? Apakah masih ada orang yang ragu kepada Allah tapi percaya kepada dukun? Kalau jawabnya masih ada, berarti sekali lagi dikhawatirkan sebagian saudara kita masih terkena al-amani, angan-angan. Kemudian diantara bukti bahwa iman kita benar, tidak terserang wabah yang namanya amani, adalah al-amal. Al-amal ya. Adanya amal yang yunafi al-iddia, adanya pengamalan Islam yang menafikan sekedar pengakuan. Jadi kita sebagai orang beriman, kita amalkan itu seluruh ajaran Islam dan iman kita. Apakah yang berkaitan dengan ibadah mahdhah seperti sholat berjamaah, puasa, zakat, haji dan lain sebagainya, atau ibadah ghairu mahdhah, ibadah yang berkaitan dengan kehidupan kita di tengah-tengah masyarakat, di dalam berbangsa dan bernegara, di dalam rumah tangga kita. Ketika kita sudah mengamalkan itu semuanya, berbahagialah, bersyukurlah kepada Allah, semoga iman kita benar, bukan amani. Tetapi ketika masih ada orang yang mengaku beriman, mengaku Islam, tapi jarang ke masjid, masjid masih banyak kosongnya daripada penuhnya, apalagi di waktu subuh yang dalam hadis nabawi jelas-jelas dikatakan sholat yang paling berat bagi orang munafik, maksudnya sholat berjamaah, adalah sholat subuh dan sholat isya. Saudaraku sekalian, ini diantara cara-cara untuk membuktikan bahwa iman kita benar, tidak amani, tidak tamani. Kemudian lagi diantara cara mewujudkan keimanan kita di dunia al-waqi, dalam dunia realitas, adalah ad-difa'u anil Islam, membela Islam yang menafikan membiarkan Islam. Islam agama Allah yang tidak berdiri sendiri, tapi Islam harus ada dalam perbuatan kita, ucapan kita, akhlak kita. Islam diterjemahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga tidak boleh orang mengaku beriman tetapi membiarkan Islam dihina oleh manusia, membiarkan Islam ditinggalkan oleh umatnya, Makanya yang diadab oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hanya yang berbuat maksiat, tetapi yang diam ketika maksiat dilakukan, diam ketika kemungkaran itu dilakukan, dia kena adab juga. Allah berfirman dalam ayat 25 surat Al-Anfal, "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassam wa'lamu annallaha syadidul 'iqab." Contoh sederhana begini Bapak Ibu sekalian, di sebuah daerah mungkin dia tidak berzina, mungkin dia tidak pacaran, tapi membiarkan masyarakatnya pacaran dan berzina, maka kena adab dia. Mungkin dia tidak korupsi, tapi membiarkan saudaranya korupsi, kena adab dia. Mungkin dia tidak berjudi, tapi membiarkan perjudian, kena adab dia. Mungkin dia tidak minum minuman keras, tapi membiarkan pabrik minuman keras ada di sekelilingnya, dan dia tidak berusaha untuk menolaknya, kena adab dia. Ini di antara contoh-contoh ad-difa'u anil Islam, membela Islam. Oleh karena itu sekali lagi ayat 1-2-3 mengatakan laisa bi amaniyikum wala amani ahlil kitab. Tidaklah angan-angan kosong kamu wahai orang beriman, dan tidak angan-angan kosong ahlil kitab. Maka yang terjadi musibah di dunia ini bukan hanya orang yang mengaku beragama Islam. Negeri yang ada ahlil kitabnya dihancurkan oleh Allah juga sama. Yang masih hidup bukan berarti mereka benar. Itu hanya ditunda. Kalau bahasa Al-Qur'annya adalah istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Dibiarkan, ditangguhkan oleh Allah, kemudian nanti ya, di akhir nantilah dia akan diadab oleh Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, saudara sekalian, dari ayat 1-2-3 ini adalah bahwa al-iman ya laisa mujamalatan. Islam bukan sesuatu yang mujamalah. Islam itu bukan basa-basi, atau iman itu bukan basa-basi. Siapapun yang berbuat kejahatan di dunia ini, termasuk orang yang mengaku beragama Islam pun, kalau dia melakukan kejahatan pasti dibalas oleh Allah. Ayatnya berbunyi, "May ya'mal su'an yujzabi." Barang siapa berbuat kejahatan, ini menggunakan isim nakirah. Kejahatan apa saja? Kejahatan akhlak, kejahatan ekonomi, kejahatan politik, kejahatan hukum, kejahatan rumah tangga, kejahatan akidah, kejahatan apa saja, makanya menggunakan isim nakirah, su'an. Itu pasti dibalas oleh Allah. Sehingga inilah yang dikhawatirkan oleh salafun saleh. Orang yang saleh pendahulu kita takut dia diadab oleh Allah di dunia karena berbuat kemaksiatan. Makanya begitu ada musibah yang menimpa dirinya atau keluarganya atau kendaraannya, maka yang pertama dicurigai adalah dirinya sendiri. Contoh Bapak Ibu sekalian, salafun saleh umpamanya ketika punya kendaraan, unta atau khimar atau yang lainnya, mogok atau kuda, tidak mau lari, tidak mau berjalan, maka yang pertama tertuduh dirinya, jangan-jangan saya berbuat maksiat sehingga kendaraan saya tidak mau berjalan. Atau melihat istri dan anaknya tidak taat kepada Allah, jangan-jangan saya yang berbuat maksiat. Jangan-jangan saya ketika mencari nafkah, nafkah itu tidak halal, tidak thayyib, sehingga bahayanya mengenai istri dan anakku, ya, karena mendapatkan makanan dari saya yang tidak halal. Begitulah saudara sekalian cara salafun saleh memperbaiki dirinya dan negaranya. Orang yang tertuduh pertama adalah dirinya sebelum yang lainnya. Saudaraku sekalian, ketika ada adab di dunia, apakah itu gempa bumi, longsor, tsunami dan sebagainya, di dalam hadis dikatakan ya, orang yang kena musibah kemudian meninggal, nanti di hari ba'ts di hari kebangkitan, di hari kebangkitan itu setiap manusia dibangkitkan sesuai dengan niatnya. Maksudnya begini, ketika ada sebagian saudara kita rahimallah, semoga Allah merahmati, kena longsor, itu ketika kena longsor dia dalam keadaan taat atau dalam keadaan maksiat, nanti di akhirat ketahuan. Ketika dia lagi sholat berjamaah kemudian kena longsor, bisa jadi, bisa jadi, karena musibah juga menimpa orang yang baik juga, maka di akhirat nanti diri bangkitkan oleh Allah dalam keadaan baik. Tetapi na'udzubillah min dzalik, ketika musibah dia dalam keadaan maksiat, minum, berzina, meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, maka nanti di akhirat juga dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan di mana dulu dia masih hidup di dunia. Oleh karena itu saudara sekalian hafizakumullah, di zaman akhir seperti ini jangan coba-coba kita berbuat maksiat meskipun dosa kecil. Takut ketika maksiat dilakukan musibah datang. Orang yang kena tanah longsor itu tidak tahu sebelumnya kalau dia mau meninggal. Bisa jadi dia sehat, terkubur dalam kondisi mendadak seperti itu. Makanya kita masih ingat saja ungkapan Ali radhiyallahu anhu dalam hadis mauqufnya, bahwasanya di antara tanda-tanda akhir zaman banyaknya orang meninggal secara mendadak. Meninggal secara mendadak. Saudaraku, banyak hal yang tidak kebayang sebelumnya. Contoh, gak usah jauh-jauh. Banjir di Indonesia mungkin biasa. Siapa di antara kita mengira ya, Saudi Arabia dengan Jeddahnya itu akan banjir, menelan korban ratusan orang. Yang kita tahu adalah negara padang pasir, tapi terjadi banjir di situ ya ibadallah. Air hujan ya ibadallah. Seseorang bersama keluarganya mati ketika ada di bawah jembatan, kayak terkubur di dalam lautan, padahal negara padang pasir. Gak kebayang. Sebagaimana gak kebayang saudara-saudara kita di daerah yang tinggi yang tidak pernah longsor, akhirnya longsor juga. Sehingga sekarang saudara-saudara kita mengadakan penelitian apa sebabnya longsor. Nah, itu penting, saya tidak mengurangi jasa mereka. Tapi yang lebih penting lagi adalah as-sababul mubasyir. Sebab yang bukan as-sababul hakiki, maaf. Sebab yang sebenarnya. Sebab yang sebenarnya itu apa? Sampai begitu banyak yang musibah bertubi-tubi. Kalau as-sababul mubasyir, sebab yang langsung, itu yang kelihatan mata kita. Apakah pesawat jatuh atau kapal tenggelam atau longsor dan sebagainya, itu sebab yang langsung yang kita bisa lihat. Tapi yang harus lebih diwaspadai adalah sebab yang sebenarnya. Dan sebab yang sebenarnya sudah sering kita sampaikan dalam ayat-ayat Al-Quran. Lagi-lagi banyaknya dosa, rusaknya akidah, banyaknya perzinaan, banyaknya minuman keras, banyaknya orang yang sudah tidak malu lagi berbuat maksiat. Kemaksiatan dipertontonkan di depan orang banyak. Banyaknya orang yang meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Itu semua sebab-sebab hakiki yang memanggil banyaknya musibah di muka bumi ini. Terakhir saudara sekalian, wala yajidillahu min dunillahi waliyaw wala nasira. Dan dia tidak menjumpai selain Allah pelindung dan penolong. Saudara sekalian, setiap ada musibah besar, banyak penolong yang datang dari negara macam-macam, negara sahabat, negara tetangga. Kenapa di sini Allah katakan tidak ada penolong dan tidak ada pelindung selain Allah? Nah, karena pertolongan mereka tidak berarti, tidak bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Tidak bisa cepat mereka refleks ya, atau memperbaiki, mengislah kondisi ekonomi atau politik setempat. Yang bisa menolong dan melindungi ya ibadallah hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Negara tertentu yang menolong tetangga lain juga kena musibah juga akhirnya ya ibadallah. Oleh karena itu, carilah penolong yang hakiki, carilah pelindung yang hakiki, dialah adalah Allah azza wa jalla. Sehingga kita tidak membanggakan manusia yang sama-sama lemah. Kita tidak membanggakan bangsa tertentu yang sama-sama makhluk Allah. Yang kita harapkan pertolongannya di dunia dan di akhirat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Inilah Bapak Ibu sekalian, ta'amulat renungan yang ada dalam ayat 123 surat An-Nisa. Yang pertama tadi, bahayanya amani, virus amani, yaitu angan-angan kosong yang menghinggapi orang yang mengaku sebagai orang yang beriman. Kemudian yang kedua, bahwasanya iman, akidah atau Islam bukan mujamalah, bukan basa-basi, tapi ditegakkan oleh Allah hukum yang ada di dunia sebelum nanti di akhirat ditegakkan secara utuh. Dan yang ketiga, saudara sekalian, pelindung dan penolong yang sebenarnya hanyalah Allah. Dengan demikian, kita tidak akan membesar-besarkan makhluk yang tidak dibesarkan oleh Allah. Karena biasanya manusia ketika dianggap sebagai pakar, dia sombong dengan kepakarannya. Karena sebagai orang yang dianggap berkuasa, dia sombong dengan kekuasaannya, sehingga dengan kekuasaannya bisa apa saja dilakukan. Orang yang kaya dengan sombong dengan kekayaannya, sehingga seolah-olah dengan kekayaannya apa saja bisa dibeli. Itu semuanya ibadah Allah adalah tidak ada apa-apanya ketika azab Allah sudah datang. Oleh karena itu sekali lagi, hendaknya kita senantiasa kembali kepada Allah Azza wa Jal, adalah penolong hakiki, adalah pelindung hakiki. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru li wa lakum, astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.